Terjadilah suatu peristiwa, tertembaknya seorang wanita, pembunuhnya gak tahu di mana. Aduh-aduh gagah perkasa, pakaiannya celana sempit, dengan ikat pinggang yang lebar, seperti babe zaman bahola. Tak tahu dia adalah utusan pengejar lawan, pencari semua penjahat, kodenya 007. Tipu daya si jago tembak dimiliki si 007, sehingga pembunuh menyerah, si pembunuh lalu ditembak. Sehingga pembunuh menyerah, si pembunuh.